Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام ثم اما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ثم أما بعد أيها الإخوة حفظكم الله جميعا والحمد لله di malam hari ini dengan kemudahan dari Allah kita bisa melanjutkan kajian kita, kajian rutin di setiap malam Rabu di setiap pekannya insyaallah ta'ala. Dan pada kesempatan malam ini seperti biasanya tentunya kita melanjutkan kitab Ad-Durarul Bahiyah yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad Ibnu Ali Asy-Syaukani As-Sun'ani rahimahullahu ta'ala dalam masail fikhiyah, dalam beberapa masalah-masalah fikih yang berkaitan dengan fikih ibadah ataupun yang menyempurnakannya. Alhamdulillah kita telah sampai pada bab al-ghusl, bab tentang mandi, yang telah kita dapatkan keterangan walhamdulillah. Mandi di sini diinginkan mandi yang kaitannya dengan ibadah. Sehingga mandi yang tidak ada kaitannya dengan ibadah adalah mandi yang tentunya seorang bebas melakukannya, menegakkannya kapan dan di mana dia inginkan untuk mandi. Tetapi yang berkaitan dengan ibadah, maka kita telah mendapatkan keterangan ada yang wajib, ada yang sunnah. Dan ada yang diperselisihkan antara wajib dan sunnahnya. Di sisi para ulama, apakah hukumnya wajib ataupun hukumnya sunnah? Tentunya nantinya dengan melihat beberapa keterangan yang akan kita lewati insyaallah ta'ala. Alhamdulillah sebagiannya telah kita jelaskan atau kita dapatkan keterangannya walaupun secara ringkas. Dan di sini kita mengulangi dengan cepat insyaallah ta'ala, mudah-mudahan menyambung keterangan kita sebelumnya. Berkata Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala, mata yajibul guslu, kapan diwajibkan atau seorang itu mesti mandi? Yajibu bi khurujil mani bi syahwatin walau bi tafakkur. Ini sudah kita ambil keterangannya. Wajib seorang mandi dengan keluarnya air mani atau sperma dengan syahwat tentunya, ataupun mungkin sekedar dia memikirkan apa yang berkaitan dengan hubungan jima, kemudian keluar maninya, maka wajib mandi. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-ma'u minal ma', al-ma'u minal ma'. Air sperma yang keluar dihilangkan kotorannya dengan air pula, yaitu dengan mandi. Al-ma'u minal ma'. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya bahwa ketika keluarnya sperma wajib mandi. Berkata Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, dengan keluarnya sperma atau mani wajib mandi, ini adalah perkataan qaulu ammati ahli ilmi min ashabin nabi. Ini adalah perkataan ataupun pendapat dari keumuman para sahabat Nabi, demikian wat tabi'in, demikian para tabi'in, dan demikian kata beliau difatwakan pula oleh Sufyan, Syafi'i, Ahmad, wa Ishaq. Sufyan, demikian Syafi'i, demikian Ahmad, demikian Ishaq. Ishaq ibnu Rahuya atau Ishaq ibnu Rahawai. Demikian Al-Imam At-Tirmidzi menyebutkan dalam kitabnya Sunan. Pernah satu waktu Ummu Sulaim beliau bertanya kepada Nabi tentang seorang wanita bermimpi, lantas dia melihat pada dirinya keluar spermanya. Apakah ini mandi dengannya? Fahal 'alal mar'a ghuslun idha ihtalamat gitu. Demikian, apakah wanita itu mandi apabila dia ihtilam, yaitu keluar air maninya, keluar spermanya. Dan ini menunjukkan laki-laki dan perempuan keluar na'am air mani, atau mereka sama-sama memiliki air mani. Qala na'am, maka kata Rasulullah, iya, idza ra'atil ma', iya, apabila dia melihat keluar spermanya. Hadis muttafaqun alaihi. Dengan demikian bahwa siapa yang keluar maninya dengan syahwat ataupun bahkan tanpa syahwat, semata-mata karena berpikir ke arah sana, air maninya keluar, maka dia wajib mandi. Karena keluarnya air mani dibersihkan, disucikan dengan mandi besar ataupun mandi janabah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda ketika ditanya tentang madhi. Madhi itu air yang keluar sebagai muqaddimah, pendahuluan dari keluarnya air mani. Ketika terangsang syahwat, maka yang pertama keluar adalah madhi. Baru nanti diiringi, apabila puncak syahwat, diiringi dengannya keluar mani. Maka kata Rasulullah, minal madhi al-wudu. Kalau madhi hanya dengan berwudu. Kalau al-madhi hanya dengan berwudu. Yaitu mensucikannya cukup dengan berwudu. Wa minal mani al-ghuslu, dan kalau air mani yang keluar maka pensuciannya dengan mandi. Wallahu a'lam bis-shawab. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wa bi iltiqai al-khitanaini, dan bertemunya dua khitan, bertemunya dua kemaluan. Gambaran yang diinginkan bertemunya dua khitan adalah terjadinya jima, di mana seorang laki-laki bersungguh-sungguh menggauli istrinya, yaitu jima. Terjadi hubungan jima antara laki-laki dan perempuan, yaitu suami istri. Bukan diinginkan sekedar tersentuh antara kedua khitan tersebut. Tersentuh yaitu tidak melakukan hubungan jima, sekedar tersentuh antara kulit dengan kulit. Karena kalau tersentuh kulit dengan kulit, tidak wajib mandi. Tidak wajib mandi. Yang wajib mandi apabila terjadi benar-benar hubungan jima, hubungan intim antara suami dengan istri. Maka apabila terjadi benar-benar hubungan intim antara suami dengan istri, maka wajib mandi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza jalasa ar-rajul baina syu'abihal arba'." Apabila seseorang telah mengambil posisinya pada tempat berdiri yang empat. Tempat berdiri yang empat yaitu dua kaki laki-laki dan dua kaki perempuan. Wa masal khitan al-khitan, dan khitan telah menempati posisinya. Faqad wajab al-ghuslu, maka wajib mandi. Maka wajib mandi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan, "Tsumma jahadaha," kemudian dia bersungguh-sungguh melakukan hubungan tersebut. Faqat wajabal ghuslu, maka wajib mandi. Hanya saja bertemunya dua khitan dengan bahasa kiasan, yaitu diinginkan hubungan jima, sama saja keluar sperma ataupun tidak, sama saja keluar mani ataupun tidak. Apabila telah terjadi hubungan jima walaupun tanpa keluar, kedua belah pihak wajib mandi. Demikian terlebih lagi apabila sperma atau mani telah keluar, wajib keduanya mandi. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jadi apabila bertemunya dua khitan yang diinginkan kiasan tentang hubungan jima, wajib mandi. Adapun apabila bersentuhan tadi antara kulit dengan kulit saja, dengan dua khitan yang ada, maka tidak wajib mandi. Karena itu bukan hubungan jima, kalau hanya sekedar bersentuhan. Tetapi yang diinginkan terjadinya hubungan jima. Mudah-mudahan difahami. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Qala rahimahullahu ta'ala, wa bi'inqita'il haid, dan dengan berakhirnya haid. Dengan berakhirnya haid, yaitu haid apabila berakhir, maka wanita wajib mandi. Maka wanita wajib mandi. Tentunya mandinya wanita dengan berakhirnya haid adalah perkara yang disepakati oleh para ulama. Perkara yang disepakati oleh para ulama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuhunna hatta yatuhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah." Janganlah kalian mendekati para wanita sampai mereka suci, sampai mereka bersih. Jangan kalian mendekati para wanita yang lagi haid sampai mereka bersih suci dari haidnya. Fa idza tatahharna, apabila mereka telah suci bersih dari haid, fatu min haitsu amarakumullah, maka kalian boleh mendatangi istri-istri kalian tersebut dari sisi yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan membolehkan kalian untuk mendatanginya. Sehingga wanita yang haid tidak boleh didatangi untuk dijima, untuk dilakukan hubungan intim dengannya. Karena itu dengan ayat haram hukumnya mendatangi wanita yang lagi haid, bahkan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi mereka yang mendatangi wanita haid disuruh untuk bertobat. Diperintahkan untuk bertobat. Naam. Dan bahkan diperintahkan untuk membayar kafarah. Wanita haid didatangi atau dilakukan atau diamalkan amaliyah jima dengannya saat dia suci. Dan sucinya tentunya sebagaimana yang sudah kita sebutkan dahulu, dengan ditandai di antara tandanya telah nampak cairan bening di tempat keluar haid tersebut, sehingga benar-benar menunjukkan sucinya. Atau tidak didapatkan suatu yang keruh atau suatu yang menggambarkan darah masih ada, atau menampakkan bahwa darah masih ada. Wallahu a'lam bishawab. Dan mendatangi wanita haid dosa besar. Dosa besar. Kemudian apabila wanita haid telah suci, dengan kata lain tidak lagi keluar darah haidnya, maka wajib baginya untuk segera mandi. Dan setelah mandi barulah boleh dilakukan hubungan jima dengannya. Ini pendapat yang benar dan pendapat kebanyakan para ulama, yang tentunya lebih mendekati dengan nas. Karena dikatakan wala taqrabuhunna hatta yatuhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Fa idza tatahharna, apabila suci, yaitu dengan selesainya haid dan mereka telah mandi. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian nifas berbeda dengan istihadhah. Maaf. Haid berbeda dengan istihadhah. Walaupun sama-sama dikeluarkannya darah dari kemaluan. Dikeluarkannya darah dari kemaluan, yaitu perempuan. Tetapi berbeda antara istihadah dan haid. Adapun darah haid, tentunya ditandai dengan darah yang berwarna gelap, baik itu kehitaman atau kecoklatan, dan beraroma dengan aroma yang sangat anyir, yang tidak sedap. Atau dengan kata lain, darah yang kotor. Sementara darah istihadah adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita. Darahnya cerah dan tidak berbau seperti aroma haid. Karena darah istihadah adalah darah yang keluar karena terjadinya luka di bahagian leher rahim perempuan. Dan itu biasa terjadi pada wanita. Sehingga darah istihadah boleh seorang melakukan jima dengan istrinya yang lagi istihadah, dan orang yang istihadah pun boleh menegakkan sholat. Adapun haid, maka semuanya haram. Haram sholat, haram jima dengannya. Atau haram melakukan hubungan jima. Dan disebutkan istihadah dalam pembahasan haid karena istihadah itu dari sering keadaannya keluar sebelum haid atau keluar setelah haid atau keluar di pertengahan haid, keluar sebelum haid atau keluar setelah haid atau keluar di pertengahan haid. Atau keluar tidak di masa haid. Sehingga harus ada pemahaman yang benar, pemahaman yang tepat tentang darah istihadah. Karena banyak wanita kalau tidak memahami atau bahkan mungkin di antara orang yang bersuami atau berumah tangga tidak memahami, disangkanya itu adalah darah haid, padahal itu bukan darah haid. Sehingga tentunya tertahan keinginan untuk melakukan hubungan intim antara suami dan istri. Dan juga mereka pun wanita tidak menegakkan sholat karenanya. Maka perlu difahami tentang darah istihadah dan darah haid. Sehingga tadi secara garis besar dikatakan darah istihadah darah yang cerah dan tidak seperti darah haid. Demikian darah istihadah dia bisa datang tidak seperti darah haid. Dia bisa datang sebelum haid, setelah haid, pertengahan haid, dan datang ketika tidak haid. Maka apabila darah ini datang, maka amalannya para wanita menghadapi istihadah dengan amalan seperti biasanya. Tidak seperti haid. Wallahu a'lam bishawab. Dan biasanya rumit bagi wanita apabila sebelum haid dan setelah haid, dikiranya darah haid. Karena sebelum haid dan setelah haid. Setelah itu menyusul haidnya. Sehingga bersambung antara dari istihadah dan darah haid. Sulit bagi wanita. Karena itu wanita yatafaqahna fiddin. Karena itu wanita perlu belajar agama. Untuk mengerti apakah ini darah haid atau ini darah istihadah. Demikian juga kita suami-suami atau laki-laki yang memiliki istri juga perlu untuk yatafaqquh, atau yatafaqahuna fid din, yaitu untuk belajar agama supaya mengerti ini darah istihadhah atau darah haid. Wallahu a'lam bishawab. Pernah Fatimah bintu Abi Hubaysh mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya tentang darah istihadhah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, adapun apabila engkau haid, tinggalkanlah sholat selama engkau haid. Kemudian engkau mandi dan kemudian engkau sholat. Sementara istihadhah tidak. Dengan demikian bahwa istihadhah tidak ada kewajiban mandi. Tidak ada kewajiban mandi dan boleh baginya untuk sholat. Tetapi haid, dia tidak boleh sholat, dan setelah selesai haidnya dia mandi, baru kemudian dia sholat. Di zaman Nabi banyak atau didapati beberapa wanita yang istihadhah. Di antara mereka ada yang sholat dalam keadaan mereka istihadhah. Dan di antara mereka ada yang diperintahkan untuk membersihkan darah istihadhahnya terlebih dahulu baru menegakkan sholat. Karena darah istihadhah tentunya mengotori pakaian dalam wanita, maka dibersihkan terlebih dahulu, disumpal sebagaimana menyumpal darah haid, dan tetapi karena ini bukan darah haid, bagi mereka untuk tetap sholat. Kalaupun dalam sholatnya darah istihadhah itu terus mengalir, maka bagi mereka tetap sholat. Wallahu a'lam bishawab. Karena darah istihadhah bukan darah haid, dan istihadhah tentunya penyakit yang tadi disebutkan, lukanya bagian leher rahim perempuan sehingga mengeluarkan darah. Demikian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian disebutkan oleh beliau, demikian nifas, orang yang nifas, wanita yang nifas. Wanita yang nifas juga setelah selesai nifas wajib baginya mandi dengan membersihkan bekas darah nifasnya di kemaluannya, dan atau apa yang tersisa dari bekas darah nifas di kemaluannya, dan kemudian setelah itu dia sholat atau mandi sholat sebagaimana seperti sedia kalanya. Adapun bagi wanita yang nifas dilarang dia mandi. Dilarang dia untuk menegakkan aktivitas sholat dan yang lainnya. Karena sama seperti wanita yang haid. Dan apabila dia telah selesai dari nifas, maka wajib baginya mandi. Berkata Imam Ibnu Munzir rahimahullahu ta'ala, wa ajma'u ala anna nufasa al-iktisal idha tahurat. Para ulama bersepakat bahwa para wanita yang nifas mereka wajib mandi apabila mereka suci. Kemudian berkaitan dengan haid dan nifas. Haid tidak bisa ditentukan waktunya. Tapi keumuman wanita haidnya 7 hari. Nifas juga tidak bisa ditentukan waktunya. Tapi keumuman wanita nifas itu 40 hari. Hanya saja bisa jadi kurang dari 7 hari bagi wanita yang haid. Dan kurang dari 40 hari bagi wanita yang nifas. Bisa juga lebih daripada 7 hari bagi wanita yang haid. Dan bisa lebih dari 40 hari bagi wanita yang nifas. Karena itu dibutuhkan fikih, pemahaman terhadap haid dan nifas. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga apabila didapati wanita haid 3 hari dan suci, maka tidak menunggu 7 hari. Apabila didapati wanita yang nifas kurang dari 40 hari, misalnya 20 hari, tidak menunggu 40 hari. Dan demikian apabila didapati haid lebih daripada 7 hari, misalnya sampai 2 pekan 14 hari, juga tentunya tidak boleh melakukan hubungan ataupun sholat, hubungan intim ataupun sholat di masa belum selesainya haid karena haidnya 14 hari. Demikian wanita yang nifas lebih dari 40 hari bisa jadi. Karena itu perlu mengetahui kapan selesainya haid dan nifas. Dan selesainya nifas sama dengan selesainya haid. Yaitu dengan hilangnya darah nifas dengan tanda adanya cairan bening ataupun suatu yang bersih pada tempat keluar darah nifas tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Pernah Rasulullah ditanya bagaimana caranya. Beliau mengajarkan Naam untuk mengambil kain dan menempelkan dan melihat apakah kain ini padanya ada menerawang atau enggak. Tapi wanita ini tidak paham. Maka Aisyah mengambil tangan wanita tersebut dan mengatakan demikian caranya. Karena itu juga para ulama mengatakan, para wanita yang mereka paham agama, merekalah yang seharusnya menerangkan dengan rinci kepada para wanita. Karena ini adalah masalah yang berkaitan dengan auratun nisa. Ini adalah masalah yang berkaitan dengan auratnya wanita yang ghalidhah, yang berat. Wallahu a'lam bisawab. Demikian. Kemudian wabil ihtilam ma'a wujudi balal. Kemudian mimpi basah di malam hari atau mimpi ihtilam tetapi didapati keluarnya air mani. Karena kalau tidak didapati keluarnya air mani, maka tidak wajib mandi. Walaupun dia mimpi telah melakukan hubungan jima bersama istrinya misalnya dalam mimpi tersebut, bahkan dia telah bermujahadah dalam mimpi tersebut, bersungguh-sungguh melakukan hubungan intim tersebut bersama istrinya di mimpi tersebut, tapi ternyata tidak keluar maninya, tidak wajib mandi. Yang wajib mandi adalah apabila keluar naam, keluar air mani atau keluar sperma dari siapa yang mimpi. Ini ditunjukkan dari hadis tentunya berkaitan dengan seorang yang mimpi, berkaitan dengan seorang yang idza ra'atil ma. Apabila dia mendapati air sperma, dia mandi. Apabila dia tidak mendapati air sperma, maka dia tidak mandi. Ini kalau mimpi. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian kita telah menyebutkan pula wabil maut. Meninggalnya seseorang muslim wajib dimandikan dengan ijma', wajib dimandikan dengan ijma', sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala penukilan ijma'in dalam kitabnya Al-Majmu'. Maka wajib memandikan seorang muslim. Berdosa bagi siapa yang tidak memandikan muslim ketika ada jenazah muslim lantas tidak dimandikan. Tetapi apabila sekelompok orang telah memandikannya, sebagian kaum telah memandikannya, maka gugur dosa yang lain. Karena memandikan jenazah muslim hukumnya fardu kifayah bagi kaum muslimin. Hukumnya fardu kifayah bagi kaum muslimin. Kemudian nanti akan kita dapatkan keterangan bagi yang memandikan jenazah muslim. Bagi yang memandikan jenazah muslim. Bagi yang memandikan jenazah muslim, pertama, jenazah muslim seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, seorang mukmin la yanjus hayyan wa mayyita. Seorang mukmin tidaklah najis hidup dan matinya. Sehingga seorang yang memandikan jenazah muslim, dia tidak memandikan suatu yang najis. Dia tidak memandikan suatu yang najis. Karena itu harus dihilangkan keyakinan atau pemahaman yang salah bahwa ini adalah bangkai najis. Tidak demikian. Dia memandikan suatu yang suci. Suatu yang suci. Bangkai seorang muslim, mukmin, dia suci. Kemudian hukum memandikan tadi sudah disebutkan fardu kifayah. Adapun yang memandikan maka nanti akan datang keterangannya. Yang memandikan yang benar hukumnya tidak wajib mandi. Yang memandikan jenazah tidak wajib mandi. Tetapi kalau dia mau mandi boleh. Tetapi hukumnya tidak wajib. Karena hadis yang mengatakan siapa yang mendikan jenazah maka wajib bagi dia mandi, hadisnya lemah dan disebutkan oleh para ulama ahli hadis, hadisnya memiliki penyakit yang disebut dengan hadis ini mu'al. Hadis ini memiliki illah yang mencacati hadis tersebut. Sehingga yang memandikan jenazah tidak wajib mandi. Tapi kalau dia memandi, boleh. Bukan wajib. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Bahkan mungkin kalau dia ingin membersihkan dirinya, mensucikan dirinya, boleh. Afdal baginya apabila dia mendapatkan adanya kotoran, dia bersihkan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian yang berikutnya, kata beliau, bil Islam. Mandi dengan keislaman seseorang. Ini juga perkara yang sudah kita sebutkan, ulama berselisih pandang tentangnya. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak. Tetapi wallahu a'lam bisawab. Tentunya lebih sangat ditekankan untuk mandi. Karena itulah didapati di antara para sahabat yang berislam, mereka mandi. Seperti di antaranya Qais ibnu Asim, aku mendatangi Nabi, saya menginginkan berislam, kata beliau, fa amaroni an aktasila bima'in wasidrin. Maka beliau memerintahkan aku untuk mandi dengan air dan daun bidara. Dengan air bercampur daun bidara. Tetapi para ulama mengatakan, apa yang datang dari perintah ini tentunya dengan keadaan kenyataan para sahabat yang lain banyak yang berislam, mereka tidak mandi. Maka yang ditekankan bagi mereka yang mau berislam mandi. Tetapi kalau seandainya mereka tidak mandi, tidak ada dosa baginya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian saudaraku sekalian yang kami cintai, atau dengan kata lain, afdal baginya untuk mandi. Ini yang mungkin bisa kita ambil dari apa-apa yang dikatakan wajib mandi atau yang berkaitan dengan mandi, dengan kaitannya dengan ibadah. Dan ada yang wajib, ada yang harus, dan ada yang afdal ataupun sunnah. Wallahu a'lam bisawab. Karena telah masuk waktu salatul isya, kita kumandangkan azan terlebih dahulu. Bismillah. Qala al-imam Muhammad ibn Ali Ash-Shawkani rahimahullahu ta'ala. Al-faslu thani. أركان الغسل وسننه. Fasal yang kedua dari kitab ini yaitu rukun mandi dan sunnah-sunnahnya. Sebagaimana telah disebutkan bahwa mandi sini berkaitan dengan mandi ibadah, maka di sana ada bimbingan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang namanya ibadah tentunya tidak datang begitu saja, tetapi datang dengan bentuk bimbingan. Berbeda dengan kalau dia bukan ibadah, sebagaimana kita mandi setiap harinya, maka tanpa bimbingan sekalipun, karena sifatnya mandi hukumnya adalah mubah, sifatnya mandi biasa hukumnya mubah, tidak membawa dosa, tidak membawa naam suatu hal yang diperintahkan dengan amat sangat, atau ditekankan, atau dihimbau. Demikian diantara tujuan mandi adalah untuk menyegarkan badan. Yang ini tidak datang keterangan bagaimana cara seorang mandi kalau itu adalah mandinya mandi yang biasa, adat, kebiasaan. Tetapi karena ini adalah berkaitan dengan suatu yang berkaitan dengan ibadah, maka di sana ada aturan dan bimbingan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, "Wal ghuslul wajibu huwa ayyufidhal ma'a 'ala jami'i badanihi." Mandi yang wajib itu yaitu seorang menyirami ataupun membasahkan seluruh anggota badannya ataupun yang ghamis fihi ataupun yang ghamisa fihi ataupun dia berendam di dalam air tersebut. Sehingga apabila seorang sudah menyirami, meliputi seluruh anggota badannya dengan air, dan dia niatkan untuk mandi wajib, maka telah tertunaikan. Ini asalnya. Dan apabila dia berendam di dalam air, nyemplung atau masuk ke dalam air, membasahi semua badannya, maka ini juga dia telah menunaikan mandi wajib. Ini asalnya. Kemudian kata beliau, ma'al madmadah wal istinsyak. Orang yang mandi wajib mesti dengan berkumur-kumur dan beristinsyak, menghirup air. Apa yang disebutkan oleh beliau mesti dengan berkumur-kumur dan menghirup air? Ini adalah amalan pertama di sisi para ulama menganggap itu wajib. Dan ini nampak pada beliau. Tetapi ulama yang lain mengatakan bahwa ini tidak wajib. Karena hadis Ummu Salamah berkaitan dengan mandi wajib, Rasulullah hanya memerintahkan padanya untuk menyiramkan seluruh anggota badannya dari atas kepalanya sampai ke ujung kakinya. Tidak menyebutkan untuk berkumur-kumur dan beristinsyak. Sehingga berkumur-kumur dan beristinsyak bukan amalan yang wajib. Wallahu a'lam bisawab, yang benar bahwa berkumur-kumur dan beristinsyak seperti berwudu bukanlah dari kewajiban mandi janabah ataupun mandi wajib yang kita kenal. Tetapi amalan madmadah wal istinsyak adalah amalan yang dianggap sunnah ketika ingin berwudu. Karena dari amalan berwudu mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan, kemudian berkumur-kumur dan beristinsyak, kemudian membasuh wajah dan seterusnya dari amalan wudu. Di antara amalan mandi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mandi dengan berwudu terlebih dahulu setelah selesai mencuci kemaluan beliau. Kemudian beliau berwudu dan kemudian beliau menyirami anggota badannya dari kanan, kiri dan semuanya. Setelah dianggap selesai mandi, barulah beliau mencuci kedua telapak kakinya. Ini yang pertama dari amalan mandi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, beliau berwudu dengan sempurna baru kemudian mandi. Berwudu dengan sempurna baru kemudian mandi. Dan amalan yang ketiga dari hadis Ummu Salamah, beliau hanya mengajarkan kepada Ummu Salamah menyirami seluruh anggota badan tanpa adanya berwudu. Sehingga mandi wajib itu dengan tiga kaifiyah. Mandi wajib itu dengan tiga kaifiyah. Yang asalnya adalah menyirami seluruh anggota badan dengan niatan. Yang kedua, berwudu dengan sempurna. Yang ketiga, berwudu meninggalkan telapak kaki, kedua telapak kaki atau kedua kaki kita. Nanti setelah itu, atau setelah selesai disiramkan semua air pada tubuh, baru dibasuh kedua telapak kaki dengan berpindah tempat. Inilah amalan yang ketiga dari mandi wajib. Sehingga madmadha wal istinsyak dalam mandi tersebut, karena di sana ada amalan mandi yang tidak madmadha wal istinsyak, bahwa madmadha ini amalan yang sunnah ketika berwudu. Ketika berwudu, wallahu a'lam bissawab. Kemudian kata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, waddalq lima yumkinu dalquhu, dan menggosok badan atau kulit badan kita dengan apa yang memungkinkan untuk kita menggosoknya. Menggosoknya ataupun menekankan pada anggota badan dengan telapak tangan kita dengan menggosok badan dengan telapak tangan kita pada anggota badan yang bisa digosok atau bisa kita tekankan dengan telapak tangan kita ketika mandi. Wallahu a'lam bishawab. Amalan menggosok ini juga bukan amalan yang wajib, karena kita telah memulai tadi dengan hadis Ummu Salamah. Dari hadis Ummu Salamah yang telah kita dengarkan, demikian hadis Jabir pula, menunjukkan bahwa sekedar mengalirkan, membasahi badan kita, bahkan berendam di air tanpa kita menggosokkan, selama semua anggota badan telah masuk ke dalam air tersebut atau telah terendam, telah terbasuhi, maka ini sudah benar mandi wajib tersebut. Sehingga menggosokkan bukan amalan yang wajib. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan pendapat kebanyakan para ulama tidak memandang adanya menggosokkan, wajib menggosokkan ke anggota tubuh ketika mandi. Ada mungkin pemahaman yang beredar bahwa kalau tidak digosokkan air itu tidak masuk ke pori-pori. Maka ini tentunya pemahaman yang tidak dibenarkan, karena semata-mata pemahaman bukan dengan bimbingan tidak benar. Tetapi Rasulullah ketika memberikan bimbingan, cukup bagimu membasahi semua anggota badanmu, maka itu sudah dikatakan mandi wajib. Karenanya, membasahkan seluruh anggota badan itulah yang wajib. Adapun menggosok dari salah satu anggota badan ketika mandi wajib, bukan perkara yang wajib dan bukan perkara yang ditekankan dalam mandi wajib. Wallahu a'lam bisawab. Adapun memasukkan air ke anggota badan, semisal rambut, semisal daerah yang mungkin air itu diperkirakan tidak mengenai anggota badan tersebut, maka seorang menyela-nyela atau seorang menimpakan dan mengenakan air pada anggota badannya. Namun ini bukan menggosok. Bukan menggosok, bukan menekankan ke anggota badannya. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian dinukilkan dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala, mandi wajib bahkan kalau seorang memasukkan kaki terlebih dahulu ke dalam air, atau memasukkan kepala terlebih dahulu ke dalam air, atau masukkan tangan terlebih dahulu ke dalam air yang diinginkan dia mandi wajib sehingga semuanya terbasuhi, baik itu dari kepala ataupun dari kaki ataupun dari tangan, maka ini kata beliau telah memenuhi mandi wajib karena dia mandi dengan niatannya. Dia mandi dengan niatannya. Sehingga amalan menggosok tentunya amalan yang tidak diwajibkan dalam mandi dengan pendapat kebanyakan para ulama. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wala yakunu syar'iyan illa bin niyah liraf'i mujibih. Dan tidaklah mandi itu dianggap syar'i kecuali dengan niatannya untuk mengangkat apa yang mesti untuk dihilangkan, liraf'i mujibih, untuk mengangkat apa yang mesti untuk dihilangkan dari hadas. Karena itu apabila seorang mandi biasa, walaupun dia telah membasuhi seluruh anggota badannya, tapi dia tidak niatan untuk mandi wajib, maka mandinya mandi biasa. Atau seorang masuk ke dalam air, berendam di dalam air, atau nyemplung, mandi, atau berenang, dalam keadaan dia junub, dia tidak niatan untuk mengangkat junubnya, maka dia tidak teranggap mandi wajib. Tetapi kalau apabila dia masuk ke dalam air, atau dia mandi membasahi seluruh tubuhnya, atau dia masuk berendam di dalam air sehingga semuanya basah dengan niatan, maka terangkat hadasnya. Wallahu a'lam bisawab. Wallahu a'lam bisawab. Demikian saudaraku sekalian yang mungkin bisa kita ambil dari keterangan-keterangan yang ada. Kita lanjutkan pada pertemuan mendatang insyaallah dari apa yang diterangkan, disampaikan oleh Al-Imam Syaukani dalam kitabnya yang baik ini. Mudah-mudahan bermanfaat keterangan tadi. Dan kalau ada hal yang mungkin salah, yang salah dalam keterangan ataupun penukilan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan dan memberikan kepada kita apa yang terbaik dan apa yang benar. Allah yang memberikan taufik dan memberikan hidayah kepada kita semuanya. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.